Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali rasanya pada kesempatan pagi hari ini saya Putri Abasanan dan Mbak Astripo dapat menjumpai Anda kembali dalam acara live interaktif pengobatan nabawi, ruqyah zikir dan tausiah bersama Ustaz Haji Cilik Kuntur Bumi dan tim pemburu surga. Dan tak lupa kami juga mengucapkan karena sekarang kita sudah memasuki waktu imsak untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Baik, kita akan berjumpa kembali dengan Anda semua dalam acara yang selalu memberikan pencerahan hati dan juga memberikan solusi bagi Anda yang mengalami penyakit medis ataupun non medis. Dan kami selalu mengundang partisipasi para jemaah yang ada di rumah di line telepon 5743476 atau 0215453478. Dan jangan lupa apabila sudah tersambung, passwordnya adalah berzikir untuk ketentraman alhamdulillah. Dan alhamdulillah pula Mbak Astri telah hadir para jemaah yang ada di studio yang selalu senantiasa menemani kita semua yang ada di sini. Subhanallah, ibu-ibu dari pengajian Nurul Jannah, cahaya dari surga. Subhanallah, amin. Berzikir, mendengarkan tausiah dan ruqyah. Dan sudah hadir bersama kita Ustaz Cilik Kuntur Bumi, Kiai Haji Muhammad Ahya Al-Ansori dan Ustaz Nana. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Sehat, udah selesai sahurnya Ustaz ya. Amin. Subhanallah. Dan kita langsung tanya-tanya aja nih ya, karena bulan puasa adalah bulan untuk menahan hawa nafsu, bukan hanya menahan lapar dan haus, menahan nafsu, menahan pikiran buruk ya. Pokoknya semua yang buruk tuh kita hilangkan. Jadi bulan tarbiyah, bulan yang penuh berkah pasti. Subhanallah. Dan kita juga perkenalkan lagi nih Mbak Astri, Ibu Majelis Taklim Nurul Jannah ya. Nurul Jannah. Dari mana, Bu? Pondok Pinang. Oh, dekat sama tempat Ustadz berarti ya. Iya. Tetangga. Kan masih juga tetangga Mbak sekarang. Oh, gitu ya. Subhanallah, deketan ya Mbak Astri ya. Ukuran lauk pauk dah. Iya, subhanallah. Begitu indahnya. Iya. Saya mau tanya nih sama Kiai, kan kalau misalnya Rasulullah SAW tuh Allah sangat dicintai sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apakah benar bahwa Rasulullah ini pernah kena sihir, Kiai? Nah, kalau maaf, masalah sihir itu tidak bisa dipungkiri, pasti terjadi kapan saja, di mana saja. Terjadinya sihir pada zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam, sehingga di sana itu dikembangbiakan oleh manusia-manusia yang jahat. Karena itu sihir bukan ajaran Rasul dan Nabi, sihir ajaran setan itu. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihir, sehingga Rasul sendiri diperlakukan demikian. Maka akhirnya Allah kasih penangkal untuk ilmu sihir tadi dengan Al-Quran. Maka kita baca kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Berarti dengan demikian sebagai asbabun nuzul saja turunnya ayat karena pernah Nabi disihir, ini pelajar untuk kita. Ya. Kita juga dengan mengikuti apa yang di Al-Qur'an, insyaallah ruqyah ini juga bisa menyembuhkan dari sihir tadi. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Nah, kalau dalam bulan Ramadan kan kita ketahui bersama ya bahwa di bulan Ramadan pintu surga dibuka lebar-lebar, ya. Pintu neraka ditutup rapat-rapat dan setan-setan dibelenggu. Nah, ada kemungkinan enggak kayak dalam bulan Ramadan ini ada aja yang ingin bisa bermaksud jahat kepada seseorang gitu? Bisa aja, soalnya setan itu terbelenggu dengan ibadah yang kita lakukan. Berarti bagi mereka yang tidak melakukan pengabdian kepada Allah, setannya lebih buas lagi. Nah, ya. Ini yang harus diluruskan Kiai, ya. Karena orang pikir, oh pasti gak diganggu nih, karena dibelenggu semua, gak tau dibelenggu dengan amal soleh kita. Amal soleh kita, mereka tidak ada kesempatan untuk menggoda, mengganggu, dan menguasai diri kita. Ketika Rasul nyatakan inna syaitana yajri ibni adam bajri adam padayikuha bilju, setan itu akan berjalan pada tubuh anak Adam menurut aliran darah. darah mengalir, setan di sana juga mengalir. Maka justru persempit ruang lingkupnya dengan ibadah puasa. Ya, dengan berarti puasa, mereka yang tidak puasa bebas untuk melakukan berbagai macam kejahatan. Demikian ya. Kira-kira. Karena dengan puasa ini kan memperlambat aliran darah kita, sehingga mungkin godaannya lebih lemah dan kita intensitas ibadah kita semakin tinggi. Betul. Mungkin selain untuk itu juga kesehatan juga sangat penting sekali. Justru. Maksudnya dalam arti tubuh juga rasanya enak gitu ya Bu ya, bawaannya kayaknya seger aja gitu ya. Dan juga mungkin untuk pemirsa yang ada di rumah nih, bagi Anda yang ingin segera konsultasi mengenai masalah kesehatan, kami selalu mengundang partisipasi Anda semuanya di 5743476 atau 021 5743478. Dan juga kami informasikan untuk paripurna silaturahmi selama bulan Ramadan juga bukannya setiap hari dari jam 7 pagi sampai dengan jam 11 malam. Ada dua metode pengobatan, ada yang pribadi, ada yang massal. Khusus yang massal hanya hari Kamis saja ba'da Maghrib, itu gratis ramuan, gratis sembako, gratis diajarkan pengobatan ala Nabi, ba'da Isya atau mungkin ba'da sholat terawih kali ya Ustaz Cilik ya. Iya, dan juga untuk yang pribadi gimana nih Mbak? Yang pribadi tetap juga ada selama bulan Ramadan, setiap hari mulai dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Ada biaya plus infak pengganti ramuan herbal asli. Nah, buatan Indonesia dan juga buatan Saudi Arabia. Paket herbal ini mulai berkisar 100.000, 500.000, 1 juta, bahkan ada yang 2 juta. Karena pada Epokan Silaturahim ini mengadakan subsidi silang bagi saudara-saudara kita yang tidak mampu. Nah, ini juga berhubungan dengan Ustadz Cilik nih, mau yang ditanya nih, kalau dalam bulan puasa ini kan kita meredam hawa nafsu nih Ustadz ya, tapi kan masalah bertubi-tubi datang kepada ujian. Nah, kalau misalnya ada pasangan yang ingin berpisah, bercerai gini, ini Kiai juga bisa menambahkan ya, apakah rukyah bisa meredam atau memberikan solusi bagi keluarga yang ditimpa ujian? Saya kira apapun yang kita lakukan sebagai penuh harap dengan kurnia Allah, rukyah sendiri akan bisa meredam sesuatu yang tidak kita inginkan. Karena ada sebuah cerita di sini, saya kutip dari kitab Khazinatul Asrar, di mana adalah Rabi pernah bertanya pada Imam Syafi'i tentang rukyah. Kata Imam Syafi'i, "La ba'sa ayarki bi kitabillahi ta'ala aw bima ya'rifu min dzikrillah." Tidak mengapa bahwa kita ini merukiah dengan kitab Allah, seperti tadi penangkal sihir tadi, juga dengan apa yang kita ketahui dari zikir kepada Allah. Maka insya Allah apabila kita isi jiwa kita dengan zikir kepada Allah, niat-niat yang tidak baik tadi akan hilanglah. Amin. Termasuk ingin bercerai tadi. Iya, padahal bercerai itu tidak diperbolehkan. Oh iya, iya. Bercerai itu sesuatu yang halal tapi tidak disenangi Allah. Abghadul halal ilallahi at-talak. Sesuatu yang halal yang nampaknya tidak disenangi oleh Allah, perceraian. Ya. Dampaknya walaupun halal agak negatif gitu. Nanti khawatirkan dengan bercerai tadi yang terkatung-katung nasib anak. Kepada ayah dia sayang, kepada ibu dia rindu, kepada ayah dia jauh, kepada ibu dia juga renggang, akhirnya tuh bocah lama-lama jadi cacingan. Jadi mendingan daripada melakukan hal-hal yang dilarang, lebih baik kita meningkatkan iman dan takwa kita. Itu yang paling penting ya Mbak. Dan terus mengisi ya, diri ya Kiai ya. Iya. Baik, mungkin sebelum dilanjutkan nih Mbak Astri, kita harus dengarkan terlebih dahulu kumandang azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Tadi Kilik Guntur Bumi dan tim pemburu surga, dan masih di 5743476 atau 021 5743478. Sepertinya sudah ada masuk telepon, cepat sekali. Alhamdulillah. Silahkan Mbak. Assalamualaikum. Kayaknya masih mengantri juga ya. Halo assalamualaikum. Tidak kedengaran. Kita coba lagi ya. Masih terus dicoba. Nah, sekarang di studio nih ya, pemirsa dan ibu-ibu semua, ada seorang ibu yang luar biasa. Ibu Ita Fatmanah. Benar Ibu ya? Assalamualaikum Ibu. Nah, Ibu Ita ini diberi ujian yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah akan mengangkat derajat Ibu. Amin. Amin. Allah, kita mungkin tidak bisa sekuat Ibu Ita. Mungkin juga tidak akan lulus ujian sabar kalau kita dihadapkan pada ujian yang demikian besar. Tapi kita lihat ibu kita begitu tegar, begitu semangat, tetap berjuang untuk sembuh dan banyak mengambil pelajaran. Ibu Ita sudah ke Padepokan Silaturahim? Udah. Udah berapa kali, Ibu? 5 kali ini. 5 kali ya. Bagaimana rasanya, Ibu? Ya, agak enakan, enteng gitu. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Terus ini udah mulai pecah, ngeluarin darah banyak banget. Oh. Terus hari Jumat kemarin ngeluarin darah sama Nana. Hmm. Habis itu ya bisa tidur, bisa enak pokoknya. Ibu bisa puasa? Enggak. Enggak ya? Iya. Karena untuk penyembuhan, untuk iya, penguatan diri juga ya. Iya. Baik. Kita sapa dulu apa kita tanya ke Ustaz nih? Telepon dulu. Telepon dulu ya. Assalamualaikum. Salam. Ya, dengan Bapak siapa, di mana Bapak? Pak Ali. Di mana Bapak? Di Medan, Sumatera Utara. Di Medan. Pastornya Bapak? Berzikir. Berzikir. Untuk kesehatan. Untuk kesehatan. Alhamdulillah. Baik, langsung ke Ustaz. Halo, assalamualaikum Bapak dari Medan. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Silakan Bapak. Ya. Ya, silakan. Keluhannya Pak selalu pusing-pusing kepala ketika membaca ayat Quran Pak, pusing-pusing orang ngantuk. Baca Al-Quran selalu pusing-pusing dan ngantuk. Iya Pak. Terus apa lagi Pak sakitnya? Iya, selalu mual-mual Pak. Mual-mual. Saat ini detik ini yang merasakan sakit yang mana Pak? Sekarang ini enggak ada Pak. Udah-udah sekarang ini udah sembuh kadang-kadang gitu Pak, datang sering itu Pak. Oh, saat ini enggak ada yang sakit? Enggak ya Pak ya. Enggak ada yang sakit ya Pak ya. Untuk mengantisipasi apabila Bapak nanti timbul sakit kembali, ya konsumsi dengan jahe, terus dibacakan surat Al-Fatihah 21 kali atau secukupnya, dirukyah sendiri jahenya. Gitu ya Bapak ya. Karena saat ini Bapak tidak mengalami sakit apapun. Jadi saya memberikan tips, ini jahe dibakar setengah matang, ditumbuk halus, terus nanti buat wedang jahe, sebelumnya bacakan Al-Fatihah 21 kali. Begitu ya Bapak ya. Baca surah apa Pak? Baca Al-Fatihah. Oh, insya Allah Pak. 21 kali. Ya. Oke Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan tadi tips pemberian ramuannya bisa dilaksanakan di rumah ya, gitu ya Mbak Aci ya. Orang baca Quran malas, ini pakai pusing. Nah, berarti Ustaz Aslam bisa menjelaskan kepada kita nih bagaimana supaya kita nggak, kita bertambah rajin dan insya Allah nggak pusing. Ada tipsnya atau tidak gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'u yaumil qiyamah amma ba'du. Pusing itu datang dari dalam hati. Ketika hati ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ia jauh dari petunjuk, kemudian ia menjauhi ajaran Rasulullah yang sudah menjadi acuan secara tetap bahwa perilaku yang dilakukan Rasul, maka kita sebagai umatnya sudah seharusnya untuk mengikuti perilaku Rasul. Namun ketika kita jauh daripada apa, daripada itu semua, maka sungguh kita telah menjauhi cahaya, kita telah menjauhi kebenaran. Maka ya akan ada sakit hati, kemudian naik ke kepala. Makanya pusing. Kalau udah pusing, insya Allah enggak demen sholat. Nah, wasilah bulan Ramadan pada kesempatan ini, manfaatkan sebagai kafarat, sebagai penebus dosa dan kesalahan kita. Karena Rasul pernah bersabda, Ramadan ila Ramadan, dari satu Ramadan kepada Ramadan yang lain itu adalah penebus dosa dan kesalahan, selama tidak melakukan dosa besar, Kiai ya. Selama tidak melakukan dosa besar. Ini kebetulan ada guru nih, alhamdulillah. Nah, kalau kita lihat Ibu Ita ya, perjuangannya, ujiannya ini bisa, ini kan sabarnya luar biasa nih Ustaz. Ada satu hal positif yang kita bisa lihat dari beliau, bahwa beliau menjadi cermin hidup buat kita. Cermin hidup buat kita yang diberikan Allah kesehatan. Betapa besar dan nikmat indahnya kesehatan. Karena kalau sudah sedemikian, ibu pun akhirnya mendapatkan rusah secara udzur syar'i ya Kiai ya, akhirnya tidak berpuasa. Kita masih diberikan kesehatan, manfaatkan untuk beribadah semaksimal mungkin dan tenangkan hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan ketahuilah dengan banyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan menenangkan hati. Dan juga ketika kita sedang menimpa satu musibah, bencana dan cobaan, hati ini makin tenang, makin tawakal kepada Allah. Ingatlah bahwa Nabi Allah Ayyub alaihissalam itu penyakitnya jauh lebih berat daripada kita. Ya. Hmm. Ya karena penyakit kan sekarang penyakit medis apalagi ya, bermacam-macam. Kita bisa di sini ada kanker payudara, ada kanker polio, kanker lutut ya. Ini bukan hanya bisa disembuhkan secara medis, tapi bisa juga kita sembuhkan, kita bacakan doa, kita rukyah dengan, ya. Dengan bekam juga ya Mbak Ece ya. Kalau Ibu Ita kanker getah beningnya Ibu ya. Iya. Iya. Mungkin Bu Ita kalau kita boleh tahu, mohon maaf sekali lagi, sudah berapa lama sakitnya ini Ibu? Udah hampir 5 tahun. Sudah hampir 5 tahun sudah berobat kemana-mana? Udah. Tapi ya, ke rumah sakit Cipto sudah di kemo 5 kali. Kurang 1 kali udah enggak kuat saya. Gitu. Makanya mudah-mudahan ini dikasih petunjuk ya. Mudah-mudahan ya. Nih seluruh pemirsa juga turut mendoakan. Amin amin insyaallah. Ibu Ita supaya harus terima Tuhan Mbak Ci. Nah, kita sapa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan Ibu siapa di mana Ibu? Ibu Sofia di tengah-tengah Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur. Paspornya Ibu? Berzikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Baik langsung ke Ustaz. Halo, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan Bu dari Kalimantan. Monggo silakan. Saya Ibu Sofia, tulang punggung saya ini sakit. Sudah dirukiah dengan surat Al-Fil dan Al-Qari'ah, itu sudah sembuh di bawah. Tetapi ini naik ke agak ke tengah, ke atas, itu sudah saya rukiah, itu sudah samar. Ternyata kalau saya sedikit berat membacanya itu penuh lagi sakitnya. Sampai sekarang ini berkurang dengan rukiah itu, ternyata masih belum sembuh total. Mohon pertolongan dari Ustaz ya. Dengan keriduan Allah sementara. Ya. Tetap mohon pertolongannya tetap kepada Allah ya Bu. Kita bimbing saja ya. Sudah dipersiapkan air satu gelas? Iya, sudah. Yakin kepada Allah? Iya. Yakin, Bu? Iya, yakin. Yakin kepada Allah? Yakin kepada Allah. Oke, Ibu di sana sudah imsak belum? Sudah, Bu. Udah imsak. Tanya setiap hari dari jam 7 pagi sampai dengan jam 11 malam. Kemudian untuk yang pribadi bukannya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 12 malam ada biaya plus infak pengganti ramuan herbal asli buatan Indonesia dan Arab. Kemudian ada paketan herbalnya dari harga 100.000, 500.000, 1 juta, 2 juta sampai dengan 5 juta. Kemudian ditangani oleh tim rukyah khusus dan untuk subsidi silangnya nih Mbak Ci untuk yang dari pribadi ini akan dialokasikan kepada anak-anak yatim piatu, kemudian pembangunan masjid dan lain sebagainya. Kemudian yang masal hanya hari Kamis saja ba'da maghrib. Baik, saya kembali ke Ibu Ita ya. Saya ingin bertanya Ibu Ita perasaan apa atau rasa apa yang disakit dari penyakit Ibu ini? Rasanya nyeri, pusing, terus seperti rasanya seperti di sayat-sayat silet gitu, panas kayak percikan api gitu. Ya. Sampai sekarang masih medis ya. Ini dari medisnya? Non medis. Oh itu non medisnya yang merasakan itu ya. Nah itu setelah Bu Ita sama-sama berzikir, dirukyah, dibacakan doa-doa, apa yang dirasakan Ibu? Tenang gitu, rasanya enak. Rasa penyakitnya gimana Ibu? Penyakitnya kayak rasa nyerinya berkurang, terus kayak disilat-silat itu udah agak berkurang gitu. Bisa tidur. Alhamdulillah. Dulunya nggak bisa tidur sama sekali. Sekarang udah bisa melakukan aktivitas lainnya, Ibu? Belum bisa ya. Belum. Tapi sudah bisa, sudah tidak merasakan sakit lagi, tidak sayat-sayat lagi, dan sudah bisa tenang, ya, Ibu ya. Iya. Nah ini mungkin Pak Kiai bisa menjelaskan, kan ini kan penyakit medis dan juga bisa ditambah dengan non medis nih, bisa dijelaskan nggak, Ustaz? Okay. Baik. Namun kita ini adalah di samping usaha lahiriah juga usaha sebagai hakikiah. Sebab Fatihah dan Al-Qur'an ini adalah Nabi nyatakan Fatihatul Kitab syifaun min kulli syai illa sam. Fatihatul Kitab ini obat dari segala sesuatu kecuali kematian. Jadi berarti apabila masih dalam keadaan hidup dan sakit begini masih bisa diusahakan dengan Fatihah tadi. Oleh karena itu masih ada juga cara-cara yang lain, bukan sekadar hanya dibaca, tapi di sana oleh Sa'id bin Musayyab juga diijazahkan untuk juga ditulisnya itu kalimat-kalimat Al-Qur'an, kemudian asma Allah, setelah itu summa yaghsiluhu bilma. bisa dimandikannya akan dia dengan air yang dimasukin asma Allah tadi atau Quran, summa yamsahu bihil marid, atau juga mungkin diusap apa yang dikatakan oleh Ki Gentur Celik tadi, diusap kepada tempat-tempat yang berasa sakit, atau juga yaskihi, mungkin juga cuma diminum sebagainya. Dan ini banyak cara untuk kita lakukan dalam rangka pengobatan ruqyah ini menurut syariah. Berarti insya Allah kita tidak menyalahi tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin Ustaz Fahim menambahkan ya. Ya, jadi ketika ada penyakit yang diderita, memang secara logika mungkin secara logika penelitian tidak bisa sampai ke sana secara medis, ya kenapa tidak coba untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita melakukan penyembuhan dengan dua jalan memang harus begitu, karena kan penyembuhan itu ada tiga. Ya, pertama adalah sifatnya adalah ilahiyah, kedua alamiah itu dengan apa yang Allah sediakan pada permukaan alam ini sebagai obat ramuan, kemudian yang ketiga adalah ilmiah, dengan apa, dengan cara keilmiahan kesehatan atau secara medis penelitian. Dan juga dianjurkan Rasulullah dalam sebuah hadisnya itu pernah menganjurkan kepada kita untuk tidak pernah melupakan dan sering membaca itu muawwidzatain, dua surah perlindungan, yaitu kul a'udzu birabbil falaq dengan kul a'udzu birabbin nas. Dua ayat ini untuk melindungi kita, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melindungi kita daripada hal-hal yang gaib, dari kegelapan malam dan perilaku-perilaku orang yang jahat di tengah kegelapan malam, atau dari yang berlindung daripada matahari atau kejahatan pada siang hari. Jadi di dalam surah Al-Falaq ya, kul a'udzu birabbil falaq dengan kul a'udzu birabbin nas, kalau surah kul a'udzu falaq ini lebih kepada memohon perlindungan kepada orang-orang yang dengki, wa min syarri hasidin idza hasad, kejahatan para pendengki itu kalau sudah memuncak kedengkian, na'udzubillah, segala jalan yang hitam akan ditempuh olehnya untuk untuk menyakiti musuhnya yang dianggap demikian. Kemudian dari buhulan-buhulan yang ditiup oleh tukang sihir, inilah Rasul berpesan sedemikian. Maka Rasul pernah, ketika Rasul disihir, turun malaikat Jibril dan mengajarkan kepada Rasul untuk membaca muawwidzatain, maka 11 buhulan, 11 ikatan yang mengikat Rasul itu lepas satu persatu. Itulah kenapa jangan pernah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, rugi dunia akhirat orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman juga. Amin. Insyaallah. Baik, dan juga mungkin untuk pemirsa semuanya, bagi Anda yang mungkin mengalami penyakit yang sama dengan Bu Ita, ini merupakan salah satu bentuk semangat juga untuk kita semua yang ada di sini agar menjaga kesehatan dan juga selalu berusaha. Amin. Dan sekarang kita akan berdoa bersama, bisa disiapkan air putih satu gelas yang akan dipimpin oleh Ustaz Haji Cilik Gunter Bumi. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi pemirsa yang saat ini sakit tidak kunjung sembuh, ya, yuk kita mohon doanya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saat ini dalam keluarganya hampir terjadi perceraian, ya, mungkin ingat dulu, mungkin pernah nolak jodoh yang lain, sakit hati, minta maaf kepada mereka, tidak ada salahnya. Mungkin mereka ditolak jodohnya pakai dukun, pakai paranormal, pakai tukang sihir, ingin merusak rumah tangga kita yang baik-baik jadi hancur-hancuran. Jangan buat rumah kamu seperti kuburan yang tidak ada bacaan ayat suci Al-Qur'annya. Kita selalu baca ayat suci Al-Qur'an supaya rumah kita ini redam dan terruqyah. Amin. Amin. Yang saat ini tidak kunjung sembuh penyakitnya, kok aneh-aneh, terkena gangguan santet, teluh guna-guna atau sihir sekalipun, diganggu orang yang berniat jahat kepada jabatannya yang saat ini dijabat, atau yang saat ini mengganggu kerjaan Anda, atau yang mengganggu sampai anak-anak Anda, yuk kita berdoa mohon kepada Allah. Mudah-mudahan saat ini disaksikan live seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Mudah-mudahan diamini, yang saat ini sakit tidak kunjung sembuh diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saat ini juga untuk Ibu Ita dan suaminya Ibu Astri atas nama Heriola. Ibu Heriola. Kepada Riola. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa khotratina Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman, Ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Jabbar. Ampunilah segala dosa kami, ya Allah. Ampunilah segala dosa kedua orang tua kami. Ampunilah segala dosa istri, anak, cucu, keturunan kami, ya Allah. Dan saudara jamaah yang mengikuti doa pada pagi hari ini, ya Allah. Ampunilah segala dosa kegilapan kami, yang orang tua kami yang mungkin yang saat ini sudah di dalam kubur, yang mengikuti doa, yang mungkin orang tuanya sudah di dalam kubur, ya Allah. Lapangkanlah kuburnya. Terimalah amalan ibadahnya, ya Allah. Cahayailah kubur dengan cahaya yang indah, ya Allah. Ya Allah, yang saat ini saudara kami tergeletak di rumah sakit tidak berdaya, di ruang ICU, di ruang unit gawat darurat, mereka kebingungan, ya Allah. Ampunilah segala dosa kami. Sembuhkanlah penyakit-penyakit dalam tubuh kami. Yang saat ini rumah tangga kami ada kemelut, ya Allah. Rukunkanlah keluarga kami. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, berikanlah rezeki kami umat Islam yang berlimpah ruah, ya Allah. Agar bisa kami bisa berangkat ke tanah suci-Mu, ya Allah. Untuk melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah, ya Karim. Ya Allah, yang saat ini kami terbelenggu dengan kekuatan-kekuatan jahat sihir, ya Allah, lepaskanlah sihir tersebut dalam tubuh kami. Angkatkanlah balak-balak dalam tubuh kami, ya Allah. Hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan, dan hanya kepada-Mu kami mohon bantuan, ya Allah. Rabbi fili wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Al-Fatiha. Wa fu'ana ya karim wa fu'ana rahim. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, air yang sudah dibacakan doa, bacakan surat Al-Fatihah 21 kali atau secukupnya. Apabila saat ini sakit, usapkan di tempat-tempat yang sakit, yang susah diudu usapkan di mukanya, yang susah rezeki susah mukanya, tetapi salat 5 waktunya jangan sampai ditinggal, diperbanyak salat duha, salat hajat, salat tengah malam. Sedekah, asodakoh, tufaul balak. Dengan sodakoh menolak balak-balak penyakit dalam tubuh kita. Yang saat ini susah sembuh, banyak sedekah, banyak infak, banyak beramal. Supaya badan kita, tubuh kita diberikan kesembuhan oleh Allah. Karena orang yang bersedekah, berinfak tidak mungkin jatuh miskin, jatuh melarat, jatuh bangkrut gara-gara bersedekah. Justru janji Allah di Al-Quran dan Hadis, justru balasannya dunia dan akhirat berlipat ganda. Amin. Mudah-mudahan mendapatkan cucuran rahmat, mudah-mudahan berkah semuanya, mudah-mudahan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ya, baik pemirsa, terima kasih sekali lagi atas perhatian dan kebersamaan Anda. Mudah-mudahan saja acara ini selalu memberikan manfaat untuk kita semuanya. Akhirnya saya pemirsa dan juga seluruh perangkat kerja petugas harus pamit undur diri dari hadapan Anda semuanya. Insyaallah kita akan berjumpa lagi senin mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.